Islam ngajarin politik. Siapa bilang Islam ngajarin politik? Hanya Islam dengan politik gak bisa ditukar, gak bisa dipisahkan. Semuanya kita berpolitik. Boleh. Maka kita sebagai warga negara yang bagus, sebagai negara Indonesia yang taat, besok 17 April kita pada datang ke TPS. Tuh, sukseskan pemilu. Datang nyoblos. Dikasih surat suara, ambil. Masuk ke kelambu. Nomor 1, buka. Nomor 2, coblos. Nomor 3, tutup. Kan begitu pemerintah ngajarin. Pemerintah ngajarinnya begitu. Ini kan saya wakilin KPU nih. Ada urutan-urutannya. Masuk ke kelambu, dikasih surat suara. Nomor 1, buka. Nomor 2, coblos. Nomor 3, tutup. Nomor 4, masukin ke kotak. Ya kan begitu.